Ada Pixel Media Production, ada Valen Rijing, juga ada Masih bersama Sendis Audio Rental Sound System. Langsung kita nikmatin sama-sama, kita kasih oplos yang meriah barengan Happy Asmara Rolista Bro. Rolista dihabiskan sekalian. Terima kasih ya Bang, semoga rezekinya semakin